Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abdullah adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minal mukthirina fil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau masih muda. Beliau masih sangat muda. Disebutkan bahwasanya beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah. 73 Hijriah. Dan beliau lahir 11 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kalau beliau berumur tahun 73 Hijriah, maka hal ini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal, maka beliau sekitar berumur beliau ikut perang Uhud pada tahun 15 Hijriah. Umur beliau 15 tahun. Dan perang Uhud itu terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Dan berarti tersisa 8 tahun dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti umur beliau sekitar 22-23 tahun, sekitar itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mempunyai kunyah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Dan beliau termasuk dari fuqaha ushabah, ahli fikih dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin selanjutnya, makna dari hadis ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada salat setelah fajar tiba kecuali 2 rakaat." Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata tidak ada salat ini maksudnya adalah peniadaan, bahwa salat tidak ada. Dan peniadaan yang dimaksud di sini adalah berbentuk pada larangan. Ya, berbentuk kepada larangan. La salata, peniadaan yang berbentuk larangan. Tidak ada salat, ini peniadaan dan berbentuk larangan. Kalau dalam bahasa Arabnya ini adalah nafyun, berbentuk nahyun. Ini nafyun berbentuk nahyun. Jadi dilarang seseorang untuk salat setelah fajar. Setelah fajar di sini adalah setelah masuk waktu fajar. Dan fajar yang dimaksud adalah fajar shadiq. Fajar yang menunjukkan waktu subuh. Nah, ini beberapa catatan. Setelah fajar maksudnya adalah setelah masuk waktu fajar. Dan fajar yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq yang menunjukkan kepada waktu salat subuh. Kemudian kecuali 2 rakaat. Kecuali 2 rakaat, kalau kita lihat dalam hadis aslinya, la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada salat setelah fajar kecuali 2 sujud. Nah, jangan diartikan 2 sujud di sini adalah sujud yang kita kenal. Tetapi 2 sujud di sini maksudnya adalah dua rakaat. Makanya penerjemah langsung menuliskan kecuali dua rakaat. Padahal aslinya adalah dua sujud. Ya, dan dua sujud di sini maksudnya adalah dua rakaat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh lima orang imam. Lima orang imam kecuali An-Nasa'i. Berarti diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Selain Imam An-Nasa'i. Karena ini adalah istilah dari penulis, lima orang imam. Lima orang imam itu adalah Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, di sini ada pengecualian kecuali An-Nasa'i. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam riwayat Abdul Razza, tidak ada salat setelah fajar tiba kecuali dua rakaat salat fajar. Ini menunjukkan kecuali dua rakaat salat fajar. Lebih jelas daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya apa? Lafadznya kecuali dua sujud, dua sajdatain, dua sujud. Makanya penulis Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan riwayat ini, tidak ada sholat setelah fajar tiba kecuali dua rakaat sholat fajar. Jadi yang dimaksud dengan as-sajdatain ini adalah dua rakaat. Dua sujud itu maksudnya adalah dua rakaat. Para ikhwah, kalau saya ingin bacakan beberapa riwayat, riwayat cerita pada hadis ini. Jadi hadis ini sebenarnya ada ceritanya. Saya bacakan, ada namanya seorang Yasar. Namanya siapa? Yasar. Yasar ini adalah budaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yasar bercerita, ra'ani ibnu Umar wa ana usalli ba'da tulu'il fajr. Abdullah bin Umar pernah melihatku ketika aku sholat setelah masuk waktu fajar. Lalu Abdullah bin Umar berkata, ya Yasar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah. Faqala liyuballigh shahidukum ghaibakum la tusallu ba'da al-fajri illa sajdatain. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wahai Yasar, wahai pembantuku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami dan waktu itu kami salat seperti kamu salat sekarang. Waktunya sama. Salat setelah masuk waktu fajar. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, liyuballigha syahidukum ghaibakum. Hendaknya orang-orang yang mengetahui menyampaikan kepada yang tidak mengetahui. Apa yang disampaikan? La tusallu ba'dal fajri illa as-sajdatain. Tidak ada salat atau tidak boleh salat setelah waktu fajar kecuali dua rakaat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bermakna kita dilarang untuk salat setelah azan subuh kecuali dua rakaat saja. Ya, hadis ini bermakna setelah azan subuh kita dilarang untuk salat kecuali dua rakaat saja sebagai sunnatul fajr, salat sunnah fajar, atau sebagai qabliyah subuh, sebagai sunnatul fajr atau qabliyah subuh. Nah, timbul nanti pertanyaan, kalau ada orang yang ingin salat juga gimana? Artinya habis azan subuh terutama di masjid Imam Syafi'i lama, antara azan dan iqamah 25 menit. Kawa guring sebabak. Ya. Lama setelah azan subuh dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dia nunggu di masjid. Lama-lama. Nah, bolehkah selama nunggu itu dia sholat lagi? Sholat lagi. Berdasarkan hadis ini tidak diperbolehkan. Ya. Berdasarkan hadis ini tidak diperbolehkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak diperbolehkan berarti enggak boleh sama sekali. Oh iya, tidak boleh sama sekali. Berarti kalau ada orang masuk pas azan subuh, masuk masjid, dia berdiri mendengarkan azan. Setelah azan dia sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid dia sholat qobliyah subuh. Bolehkah ini? Karena berdasarkan hadis ini bahwa setelah azan subuh tidak ada sholat kecuali sholat sunnah. Tidak ada sholat sunnah kecuali 2 rakaat saja. Nah ini para ikhwah, itu makna hadis. Nanti hukum-hukumnya kita ambil pelajaran pada hadis ini. Makna hadis, paham sekarang? Ya, baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hadis yang 187. Sebelum kita ambil hadis 187, hadis yang ke-186 hadisnya sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya insyaallah taala. Hadisnya sahih. Hadis yang ke-187. Wa mithluhu lidaru qutni an ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma. Dan hadis yang semisal dengan itu, yaitu dengan yang di atas, adalah hadis riwayat Ad-Darqutni dari Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, dari Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama pada hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dan beliau ini adalah sahabat Nabi. Bapaknya pun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak dan bapak semuanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Di situ kan disebutkan, dan hadis yang semisal dengan itu adalah hadis riwayat Ad-Darqutni dari Ibnu Amr bin Al-As. Ibnu itu artinya anak, Amr. Nah, itu kan berarti bukan nama, anaknya si Amr bin As. Namanya siapa? Namanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk dari orang yang menulis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita tahu beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, beliau mengatakan laisa ahadun min ashabir rasuli sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum aktsaru ahaditsan anir rasuli minni. Tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan aku, illa Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn As, fa innahu kana yaktub wa kuntu la aktub. Kecuali Abdullah bin Amr ibn As, karena beliau menulis dan aku tidak menulis. Kata siapa ini? Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah adalah perawi yang paling banyak, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak. Ya. Ini diriwayatkan oleh itu perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As meninggal di Mesir pada tahun 63 Hijriah. Pada tahun 63 Hijriah. Dan yang menarik dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa jarak umur antara umurnya Abdullah dengan bapaknya Amr, yaitu Abdullah bin Amr, ya kan? Anaknya namanya Abdullah, bapaknya namanya siapa? Amr. Jarak antara Abdullah dan Amr ini cuma 13 tahun. Berarti bapaknya nikah tahun berapa? Oh, beda cuma 13 tahun. Berarti bapaknya menikah umur 12 tahun. Patut dicontoh. Ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau masuk Islam sebelum bapaknya. Beliau masuk Islam sebelum bapaknya. Dan beliau bersama bapaknya ikut peperangan Siffin. Dan terjadi cerita tentang Abdullah bin Amr bin As ini di dalam kitab At-Tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad. Ceritanya begini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam umba'u annaka taqumul lail wa tasumun nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, beliau ini ahli ibadah. Belum aku diberitahu tentang engkau wahai Abdullah, engkau itu siang hari puasa, malam hari bangun malam. Ini Abdullah bin Amr bin As. Lalu Abdullah bin Amr bin As menjawab, kuntu anni aqwa. Wahai Rasulullah, aku kuat kan itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innaka idza fa'alta dzalik hajamtal ain wa tunfihi an-nafsu summun min sum min kulli syahr thalathati ayyam fa dzalika shaumud dahr aw ka shaumid dahr. Wahai Abdullah bin Amr bin As, jika engkau lakukan itu setiap hari puasa, malam harinya tahajud. Setiap hari puasa, malam harinya tahajud. Jika engkau kerjakan itu, maka engkau telah memerangi matamu dan menyiksa jiwamu. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada ibadah yang merusak tubuh. Ya. Jangan terlalu berlebihan sehingga merusak tubuh. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat, puasalah setiap bulan 3 hari. Itu adalah seperti puasa selama 1 tahun atau seperti puasa 1 tahun. Kenapa? Karena berpuasa 3 hari, 1 hari diganjar 10 hari. 1 hari diganjar 10 hari, 1 hari diganjar 10 hari. Berarti selama 1 tahun. Ya, kalau seandainya dia berpuasa setiap bulannya. Abdullah bin Amr bin As menjawab, "Inni ajidu quwwah." Wahai Rasulullah, aku masih kuat lebih dari itu. Kalau begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasum shauma Daud." Kalau begitu puasalah berpuasanya Nabi Daud. "Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman." Wala yafirru idza laqa. Kemudian Nabi Daud berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akhirnya di akhir hadis mengatakan, ya laitani, alangkah indahnya kalau aku menerima nasihat Rasulullah. Karena konsekuensi ketika dia mengatakan saya lebih kuat dari itu, Maka akhirnya beliau pun berpuasa Daud sampai tua. Kalau seandainya aku menerima nasihat Rasulullah, karena sampai tua pun harus berpuasa Daud, dan keadaan muda beda dengan keadaan tua, dan konsekuensi beramal adalah harus istiqamah. Ya, harus istiqamah. Kalau tidak istiqamah, tidak ada manfaatnya. Ada orang minta kajian, dari luar negeri minta kajian. Minta kajian terus, sebentar Pak, saya mikir dulu bisa enggak. Nanti kalau seandainya tidak istiqamah, enggak manfaat. Kajian sekarang kan bisa lewat internet apa. Tapi kita pikir bisa istiqamah enggak? Sama seperti ini. Ini kita sudah duduk berapa tahun? Hah? Ini tahun ketiga. Ya betul? Tahun ketiga. Bisa istiqomah enggak sampai selesai ini? Ini sampai selesai, siapa yang duluan ubanan? Apa siapa yang duluan masuk kubur ini? Ya, harus istiqomah. Saya punya cerita. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Suatu ketika saya tanya, "Syekh, pelajaran di hari Kamis setiap habis subuh membaca kitab Al-Adabul Mufrad di masjid kampus masih engkau laksanakan?" Kata Syekh, "Oh, udah selesai lama." Saya punya cerita, kata beliau, untuk pelajaran itu. Ketika ada yang minta agar kita pelajaran setiap Kamis, dan beliau sangat terkenal istiqomahnya sampai selesai. Enggak pernah, jarang sekali absen dalam pelajaran kelas ataupun pelajaran di masjid seperti ini. Jarang sekali absen. Maka akhirnya beliau mengatakan, "Saya cuma punya niat waktu itu membaca sebuah tulisan kecil. Karena saya ingin mencoba dulu. Ini mahasiswa yang hadir habis subuh kuat enggak kajian setiap Kamis habis subuh?" Akhirnya dicoba. Ternyata tambah banyak yang hadir. Nah, akhirnya berarti mereka ini kuat. Maka saya lanjutkan dengan baca kitab Al-Adabul Mufrad, dan saya selesaikan di masjid kampus. Dan saya selesaikan pun juga kitab Al-Adabul Mufrad di Masjid Nabawi. Ya, subhanallah. Orang-orang yang mencela syekh itu mungkin belum selesai kitab-kitab seperti ini. Makanya saya haramkan untuk siapa saja yang hadir di majlis-majlis ustad-ustad yang mencela syekh, terutama ulama-ulama ahlu sunnah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi begitulah beliau akhirnya menyesal kenapa tidak menerima nasihat dari siapa? Rasulullah. Kalau coba di awal nasihat, udah puasanya 3 hari per bulan tanpa harus saya lebih kuat, diberikan lagi yaitu puasa sehari, puasa sehari enggak. Nah, itu yang beliau lakukan. Ternyata sampai tua beliau kurang kuat, dan beliau mengatakan, "Alangkah indahnya saya menerima nasihat Rasulullah, karena konsekuensi amal harus istiqamah. Kalau tidak istiqamah, jangan sampai kita masuk ke dalamnya, nanti malah tidak istiqamahnya tercela." Sudah ada? Belum. Kita lanjutkan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan beliau meninggal pada tahun berapa tadi? 63. Ya, 63. Ada yang mengatakan 65, ada yang mengatakan 68, ada yang mengatakan 77. Ada yang mengatakan beliau meninggal di Mesir, ada yang mengatakan beliau meninggal di Mekah, ada yang mengatakan beliau meninggal di Palestina, dan macam-macam. Karena beliau termasuk orang yang rahal, orang yang berpindah-pindah ke negeri Syam dan semisalnya. Abdullah bin Amr ibn As. Dan beliau ini termasuk dari Abdullah yang bernama Abdullah dan yang masih muda di zaman Rasulullah, dan yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang sering kita sebut Al-Abadilah Al-Arba'ah. Apa namanya Pak? Al-Abadilah Al-Arba'ah. Itu istilah-istilah hadis. Kalau antum ini kan belajar hadis sekarang, harus dihafal istilah-istilah hadis. Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amir. Ya, Al-Abadilah Al-Arba'ah. Baik, kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Di sini disebutkan makna hadisnya, dan hadis yang semisal itu ada dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni. Oh, berarti sama, cuma sahabatnya saja beda. Kalau yang pertama dari Abdullah bin Umar, kalau yang 187 dari Abdullah bin Amr. Nah, itu beda ya. Amr dengan Umar sangat beda, tulisannya pun beda. Umar ain mim ra, Amr ain mim ra waw. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah nahwu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, lihat. Orang nahwu sering mengatakan daraba Zaidun Amran. Daraba Zaidun Amran. Ya. Amran. Zaid memukul si Amr. Kenapa? Karena Amr, ini anekdot saja, Amr mencuri wawunya milik Zaid. Ya, maka punya Amr itu penulisannya begini, Amr, Amru. Ada waw di sini. Waw ini katanya mencuri dari Zaid, maka sering dipukuli oleh si Zaid. Taib, kita lanjutkan. Jadi tidak ada perbedaan, riwayatnya sama. Sekarang kita, dan hadis yang ke-187 hadisnya pun sahih dengan pembantu-pembantunya. Insyaallah sahih, tidak ada keraguan padanya. Sekarang pelajaran dan hukum yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis, dua hadis ini menunjukkan bahwa larangan untuk sholat sunnah setelah azan subuh kecuali dua rakaat. Larangan untuk sholat sunnah setelah azan subuh kecuali dua rakaat. Dan dua rakaat tersebutlah yang disebut dengan sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh, itu sama. Ya, saya ulangi, larangan untuk sholat sunnah setelah terbit fajar kecuali dua rakaat. Kemudian sholat dua rakaat itulah yang disebut dengan sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh. Ya, sholat qobliyah subuh. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, larangan dalam hadis tersebut menunjukkan kepada pengharaman, karena al-aslu finnahi litahrim, asal hukum dalam larangan adalah untuk keharaman. Ya. Dan ini pendapatnya Imam At-Tirmidzi. Bahkan beliau menyebutkan ijma'. Ijma', apa arti ijma'? Konsensus, kesepakatan seluruh ulama dalam sebuah masalah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini pendapatnya Afwan, bukan itu. Kita lanjutkan menulis. Pelajaran selanjutnya, terjadi perbedaan pendapat. Ya, azan dulu. Perhatikan poin-poin berikut dalam masalah ini. Kita akan bahas masalah apa hukum sholat setelah azan subuh selain dua rakaat sebelum subuh. Ya, itu masalahnya. Dan catat poin-poinnya, nanti baru Bapak dan Ibu menambahkan. Poinnya, permasalahan. Yang kedua, pendapat. Pertama, siapa, dalil, pendapat. Yang kedua, siapa, dalil. Yang keempat, tarjih. Ini beberapa poin kita ingin bahas pada masalah ini. Permasalahan. Apa masalahnya? Hukum sholat setelah azan subuh selain dua rakaat sebelum subuh. Itu masalah. Hukum sholat setelah azan subuh selain dua rakaat sebelum subuh. Itu masalahnya. Dan insya Allah masalahnya sudah bisa dipahami, ya. Ini kalau seandainya orang ada azan subuh, lalu dia sholat dua rakaat setelah subuh, sebelum subuh, lalu dia ingin sholat lagi, apa hukumnya? Ini yang kita bicarakan. Kemudian pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Jumhur itu apa artinya? Mayoritas. Apa pendapatnya? Yaitu dilarang. Dalam tanda kurung haram. Dilarang dalam tanda kurung haram. Sholat setelah azan subuh kecuali dua rakaat sebelum subuh. Kecuali dua rakaat sebelum subuh. Pendapat yang dilarang ini, pendapat yang melarang ini terbagi lagi menjadi dua. Bingung sudah mulai itu. Jadi pendapat jumhur itu dibagi menjadi dua. Larangannya berupa keharaman, pendapat pertama, dan larangannya berupa kemakruhan. Larangannya berupa keharaman dan larangannya berupa kemakruhan. Ini pendapat jumhur dibagi menjadi dua. Semuanya jumhur mengatakan terlarang. Tapi ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Baik. Dalil jumhur. Kan tadi siapa? Kemudian dalil. Dalil jumhur. Hadis yang kita baca sekarang. Dua hadis dari Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Amr. Itu dalil pertama. Dalil kedua tambahan. Ya. Yaitu hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, "As-salatu mashhudatun hatta yanfajir al-fajru. Fa idza infajar al-fajru fa amsiki 'anil salah illa raka'atain hatta tusalla al-fajr." Salat boleh dilaksanakan sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, maka tahan sholat kecuali dua rakaat sampai disolatkan sholat subuh. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dilarang sholat setelah azan subuh kecuali dua rakaat sebelum subuh. Ini dalil dari jumhur. Ya. Pendapat yang pendapat kedua, yaitu dibolehkan sholat setelah azan subuh berapapun sholatnya, dibolehkan sholat sunnah setelah azan subuh berapapun sholatnya. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka punya dalil. Dalilnya apa? Yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud dari Amr ibn Abasah. Amr ibn Abasah, beliau bercerita radhiyallahu an, ya Rasulullah, ayyul laili asma'. Amr ibn Abasah bertanya, wahai Rasulullah, di waktu malam doa yang paling didengar pada waktu kapan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jawful lailil akhir. Jawful lailil akhir. Sepertiga malam terakhir. Fasalli ma syi'ta. Nah, salatlah engkau pada waktu itu sekehendakmu. Fa innas salata masyhudatun maqbulah. Sesungguhnya salat pada waktu itu disaksikan dan diterima. Hatta tusallal fajar. Lihat kata-katanya. Sampai disolatkan solat apa? Subuh. Nah, berarti boleh berulang-ulang sebelum qomat solat subuh. Berdasarkan hadis ini, ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lanjutnya yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanain salatun." Di setiap di antara dua azan. Apa maksud dua azan? Azan dan iqamah, kayak tadi azan, kemudian sebentar lagi iqamah. Azan dan iqamah. Di antara dua azan ada salat. Nah, ini salat ini umum. Berapapun salatnya silakan. Ini pendapat yang keberapa? Kedua, yang mengatakan bahwa sholat setelah azan subuh boleh meskipun lebih dari dua rakaat. Ya, boleh meskipun lebih dari dua rakaat. Mana yang lebih kuat? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Tetapi sholatnya, kalau ada orang yang sholat lebih dari dua rakaat, tidak apa? Haram. Kenapa? Karena waktunya belum terlarang. Yang terlarang kapan? Setelah subuhnya. Apa Ustaz yang ditulis? Tarjih adalah dilarang, atau lebih tepatnya dimakruhkan mengerjakan sholat setelah azan subuh kecuali dua rakaat sebelum subuh. Saya ulangi, dimakruhkan mengerjakan sholat setelah azan subuh kecuali dua rakaat sebelum subuh. Nah, kata-kata dimakruhkan ini agak ringan. Kalau ada orang ingin sholat setelah dua rakaat sebelum subuh, boleh nggak? Berdosa nggak? Enggak. Ya, meskipun kurang nyunnah. Karena Rasulullah SAW pernah sholat dua rakaat sebelum subuh, sholatnya pun diperingan. Habis itu nggak ada sholat lagi. Kemudian juga ada riwayat, saya sering mengatakan riwayat ini, Sa'id ibn Musayyib pernah melihat seseorang sholat setelah azan subuh lebih dari dua rakaat. Lalu Sa'id ibn Musayyib mencela, kata Sa'id ibn Musayyib, innahuma raka'atain. Wahai fulan, setelah azan subuh enggak ada sholat kecuali dua rakaat, itu pun ringan sholatnya. Orang ini bertanya, ya Aba Muhammad, ayu'adzibunillahu ala salah. Wahai Abu Muhammad, wahai Sa'id ibn Musayyib, Imam Tabi'in, apakah Allah menyiksaku kalau aku sholat? Aku kan sedang sholat, masa dilarang? Toh sekarang waktunya waktu waktu tidak terlarang? Maka Sa'id bin Musayyib menjawab, la, tidak, kamu enggak disiksa. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tapi Allah menyiksamu karena tidak sesuai dengan sunnah. Maka wallahu alam, kita terjih, kita kuatkan pendapat bahwa dia tetap dilarang, tetapi hukumnya apa? Makruh. Ya, tidak haram. Jadi kalau ada orang sholat setelah sholat dua rakaat sebelum subuh, maka kita katakan, kita nasihati dia, mohon maaf kisanak, mohon maaf akhi, yang lebih kuat pendapat adalah dua rakaat sebelum subuh cuma dua rakaat, setelah adzan subuh cuma dua rakaat, tidak ada lagi sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW nggak pernah mengerjakannya. Nah, timbul pertanyaan selanjutnya, kalau ada orang masuk setelah azan, bagaimana dia tahiyatul masjidnya, sholat ba'diyah wudhunya, sholat qobliyah subuhnya? Maka jawabannya, niatnya bisa digabung dengan satu perbuatan yang disebut dalam ilmu masail fiqhiyah at-tashriku finniyah. At-tashrik finniyah artinya mensyarikatkan di dalam niat, ya, bersekutu di dalam niat. Jadi niat sholat tahiyatul masjid digabung dengan niat sholat setelah wudu, digabung dengan niat sholat qobliyah subuh, itu boleh. Atau cara yang kedua, antum sholat saja dua rakaat sebelum subuh, dan itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid, dan juga termasuk di dalamnya sholat ba'diyah wudhu. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Nah. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis selanjutnya. Ini kita akan habiskan malam ini bab mawaqit, bab waktu-waktu sholat. Dan kita nanti pekan depan masuk kepada babul adzan. Hadis yang ke-188. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-'asra thumma dakhala bayti fa shalla raq'atayn fa sa'altuhu fa qala shughiltu 'an raq'atayn ba'da adh-dhuhri fa shallaytuhuma al-an qultu afanaqdihima idha fatatna qala la akhrajahu Ahmad. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah salat asar, kemudian beliau masuk ke dalam rumahku lalu salat dua rakaat. Aku pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Beliau menjawab, tadi aku sibuk sehingga tidak sempat mengerjakan dua rakaat setelah zuhur. Karena itu saya sholat dua rakaat sekarang. Lalu aku bertanya, bolehkah kami mengqadanya apabila kami luput dari keduanya? Beliau menjawab, tidak. Diriwayatkan oleh Ahmad. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi dari seorang perawi, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ummu Salamah nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Dan beliau salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama suami beliau sebelum Rasulullah adalah Abu Salamah. Abu Salamah. dan beliau termasuk dari beliau dan suami beliau termasuk dari orang-orang yang generasi pertama masuk Islam di kota Mekah. Orang-orang dari generasi pertama masuk Islam di kota Mekah. Ya. Dan beliau termasuk orang yang dua kali berhijrah. Hijrah pertama ke negeri Habasyah, Ethiopia. Kemudian hijrah yang kedua ke kota Madinah. Dan Abu Salamah, suami beliau, meninggal pada tahun ke-4 Hijriah. Setelah terkena luka di peperangan Uhud. Abu Salamah meninggal pada tahun ke-4 Hijriah. Setelah terkena luka di peperangan Uhud. Setelah itu baru dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ummu Salamah terkenal dengan wanita yang mempunyai kecerdasan, terutama di dalam perihal memberikan saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu pada kejadian perdamaian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi ceritanya Nabi dan para sahabatnya sudah kuat 6 Hijriah. Sudah banyak. Jumlah sahabat pada waktu itu 150 ribu sahabat. Banyak. Maafkan. 1000 sahabat. Banyak. Kemudian mereka karena sudah lama meninggalkan Mekah, mereka ingin umroh. Sudah 6 tahun ninggalin Mekah, enggak pernah ke Mekah. Ingin umroh juga. Maka mereka berangkat tanpa senjata. Ternyata dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh masuk. Boleh masuk tahun depan. Tahun ke-7 Hijriah. Dan pada waktu itu terjadi Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Dan salah satu perdamaiannya adalah tidak ada perang selama 10 tahun. Dan umrah tidak jadi tahun ini. Itu yang membuat para sahabat Rasulullah setelah 6 tahun berpisah dengan kota Mekah, kemudian datang dengan hati yang benar-benar menuju ingin kota Mekah, tetapi ternyata tidak diperbolehkan. Malah bahkan terjadi perjanjian Hudaybiyah. Yang kalau dilihat dengan sedikit tanpa iman ataupun tanpa kekuatan iman, maka orang akan mengira ini menguntungkan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW karena tidak jadi perjanjian Hudaybiyah, karena tidak jadi umrah, akhirnya beliau tahallul. Para sahabat Nabi yang sudah benar-benar berkeinginan keras untuk berumrah, maka akhirnya belum mau menerima nasihat Rasulullah agar bertahallul. Mereka tetap ingin masuk ke dalam kota Mekah karena rindu, Pak. Dan memang orang yang pernah ke kota Mekah merindukan kota Mekah. Ya. Yang sekali ingin dua kali, yang dua kali ingin ketiga kali, apalagi yang belum pernah sama sekali. Mudah-mudahan yang belum pernah diizinkan oleh Allah sebelum meninggalnya menginjakkan kaki ke tanah suci. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa adzin fin-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamin ya'tina min kulli fajjin amin." Dan Rasulullah SAW bersabda, Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina Makkata aw ashadda. Ya Allah, cintakan kami ke kota Madinah sebagaimana kecintaan kami ke kota Mekah atau lebih tinggi cintanya. Ini menunjukkan bahwa dua kota ini sangat dicintai. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya tidak ada yang mau bertahallul. Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, ke dalam kemahnya Ummu Salamah dengan marah. Ummu Salamah memberikan saran. Nah, sarannya ini yang menunjukkan beliau itu adalah istri yang cerdas. Yaitu engkau keluar ya Rasulullah, kemudian la tukallim ahadan, jangan bicara kepada seorang pun. Engkau cukur kepalamu, kemudian setelah itu engkau sembelih hewan-hewan hadyu tersebut. Maka semuanya akhirnya harus mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah keutamaan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau meninggal sekitar pada tahun 61 Hijriah. 61 Hijriah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah beliau terkenal ummul masakin, ibu miskin, karena saking banyaknya sedekah kepada orang-orang miskin. Beliau termasuk sahabiyah yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu jumlah hadis beliau 378 hadis. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala. Dan beliau termasuk dari orang atau istri Nabi yang dipanjangkan umurnya. Beliau dipanjangkan umurnya sampai kejadian Husain ditebas lehernya beliau di Karbala. Ya, tidak beberapa lama setelah itu maka Ummu Salamah radhiyallahu anha meninggal dan umur beliau pada waktu itu 84 tahun. Ya, umurnya 84 tahun. Termasuk keutamaan Ummu Salamah radhiyallahu anha, Jibril pernah mendatangi Rasulullah memberikan wahyu. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menggilir Ummu Salamah. Hadisnya berbunyi yaitu dari Abi Utsman dari Salman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wa la akhira man yakhruju minha." فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانُ وَبِهَا يُنْصَبُ رَوَيَتُهُ. Jangan sekali-kali jika kamu mampu, orang yang pertama kali masuk ke dalam pasar dan orang yang paling terakhir keluar darinya. Wah, ini para pedagang nih. Ya. Sesungguhnya dia adalah tempat perangnya para syaitan. Dan di pasarlah syaitan menancapkan benderanya. Nah, ini hadis ada di mana? Diberikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di rumahnya siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, yaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yushtaratu fi nikahihi alwali wa anna dhalika min khasaisihi. Ummu Salamah ketika dinikahi oleh Rasulullah tidak pakai wali, dan itu termasuk kekhususan Ummu Salamah dan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekhususan Ummu Salamah dan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk keutamaan Ummu Salamah adalah kepatuhan beliau kepada Rasulullah. Ketika meninggal suaminya Abu Salamah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah fa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajjarahu Allahu fi musibati wa akhlafahu lahu khairan minha." Artinya tidaklah seorang hamba tertimpa musibah kecuali dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Lalu dia berdoa, ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Melainkan Allah akan memberikan pahala pada musibahnya dan menggantikan untuknya yang lebih baik dari yang dia kehilangan atasnya. Maka Ummu Salamah bercerita, falamma tufiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Salamah suamiku meninggal, aku pun mengucapkannya. Tapi aku berpikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Maka fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya benar Allah memberikan gantian yang lebih baik. Ya, gantian yang lebih baik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini beberapa keutamaan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan Ummu Salamah beliau juga yang paling paham terhadap keadaan Rasulullah. Rasulullah itu senantiasa mengatakan, di mana saya besok? Istri mana saya besok gilir? Itu beliau menunjukkan ingin siapa? Ingin Aisyah. Maka karena Ummu Salamah beliau itu tua, maka beliau paham. Akhirnya beliau menurunkan haknya. Beliau berikan harinya kepada siapa? Aisyah, agar tidak dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap menjadi istrinya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahku. Ini berarti Rasulullah sedang menggilir Ummu Salamah. Lalu salat 2 rakaat. Padahal setelah salat asar. Nah, ini yang jadi masalah. Beliau salat 2 rakaat setelah salat asar. Aku pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Yaitu apa salat apa ini? 2 rakaat setelah asar. Maka beliau menjawab, tadi aku sibuk sehingga tidak sempat mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur. Karena itu saya sholat 2 rakaat sekarang. Lalu aku bertanya, bolehkah kami mengqadanya apabila kami luput dari keduanya? Maksudnya, itu hukum khusus untukmu wahai Rasulullah atau kita juga boleh? Nah gitu loh. Bolehkah kami mengqadanya apabila kami luput dari keduanya? Beliau menjawab, tidak. Menunjukkan bahwasanya itu kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak, karena Rasulullah menjawab tidak. Nah, itu dia. Diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu oleh Imam Ahmad. Taib. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya insyaallah taala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengqadha ba'diyah zuhur setelah salat asar ketika sibuk. Ketika sibuk. Mengqadha ba'diyah zuhur setelah asar ketika sibuk. Baik. Kemudian para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat setelah salat asar. Beliau salat setelah salat asar 2 rakaat. Sebagian orang mengatakan, oh boleh sholat setelah sholat asar 2 rakaat. Nah, itu nanti kita akan bahas. Yang jelas pelajaran pertama yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW mengqadha ba'diyah zuhur setelah sholat asar karena sibuk. Baik. Sekarang catat pelajaran selanjutnya yaitu nih, sama dengan ini. Permasalahan. Catat, permasalahan. apa hukum mengerjakan sholat sunnah setelah sholat asar? Apa hukum mengerjakan sholat sunnah setelah sholat asar? Yang pertama, pendapat yang pertama, boleh secara mutlak. Jadi kalau orang ingin sholat dua rakaat setelah asar, boleh. Karena mereka berdalil bahwa Nabi Muhammad SAW beliau sholat dua rakaat setelah sholat asar. Sholat dua rakaat setelah sholat asar. Dan ini pendapat tidak disebutkan di sini. Ya, tidak mengapa kita tidak mengetahui pendapatnya. Pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi apa, Pak? Boleh secara mutlak. Artinya seperti ba'diyah asar. Mereka mengatakan ba'diyah asar boleh. Nah, pendapat yang kedua yaitu boleh bagi yang mengqadha sholat ba'diyah subuh zuhur. Baik karena kelupaan atau karena kesibukan. Baik karena kelupaan atau karena kesibukan. Baik karena kelupaan atau karena apa? Kesibukan. Ini pendapatnya Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hajar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang ketiga, boleh hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat setelah asar sebagai qadha ba'diyah zuhur itu boleh hanya untuk siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil mereka karena umatnya dilarang untuk mengerjakan sholat setelah asar. Karena umatnya dilarang untuk mengerjakan sholat setelah asar, maka itu berarti kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat pertama tadi, masalahnya dulu apa, Pak? Masalahnya, bolehkah sholat sunnah setelah asar? Pendapat yang pertama apa? Boleh, mutlak. Ya, mereka berdalil dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah sholat ba'diyah asar. Ya, ba'diyah asar. Kemudian pendapat yang kedua, apa? Boleh dengan baik, boleh mengqadha sholat ba'diyah zuhur dengan alasan karena lupa atau karena kesibukan. Maka boleh dia lakukan setelah sholat asar. Pendapat yang ketiga, boleh hanya untuk siapa? Rasulullah. Mana yang lebih kuat, Pak? Hah? Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khilaf yang sangat rumit dibicarakan oleh para ulama. Ya. Berdasarkan hadis-hadis tadi, riwayat Imam Ahmad hadisnya sahih, maka itu khusus dimiliki oleh siapa? Rasulullah. Seperti itu. Ya. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, "Afanaqdhihima idza fatatna?" Apakah kita mengqadanya kalau kita yang keluputan untuk mengerjakan ba'diyah zuhur tadi? Maka beliau mengatakan, "La." Nah, cuma masalahnya pertanyaan Ummu Salamah ini menurut sebagian ulama lemah. Nah, itu dia. Ya? Pertanyaan Ummu Salamah ini menurut sebagian ulama lemah. Jadi hadisnya di awal sudah benar. Ya? Kenapa engkau wahai Rasulullah salat setelah dua rakaat setelah asar? Beliau mengatakan, "Aku disibukkan dari mengerjakan ba'diyah zuhur dua rakaat, maka aku kerjakan sekarang." Sampai situ saja sahihnya. Nah, adapun pertanyaannya dari Rasulullah dari Ummu Salamah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kami yang ketinggalan, bolehkah kami mengqadha seperti engkau? Maka beliau mengatakan tidak. Nah, ini adalah apa menurut sebagian ulama hadis ini apa? Lemah. Nah, itu dia. Tapi wallahu alam hadisnya sahih, tidak ada keraguan, maka wallahu alam ini kekhususan yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam. Boleh juga pendapat yang kedua. Bagaimana tadi? Boleh, tapi bagi yang ingin mengqadanya saja karena kesibukan ataupun karena kelupaan, dan itu pendapat kuat juga. Ya, adapun boleh sama sekali, maka ini adalah pendapat yang lemah. Karena bertentangan dengan hadis Rasul yang melarang sholat setelah asar. Hadis yang ke-189, wali Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha bima'na. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud dari jalan Aisyah radhiyallahu anha adalah semakna dengan hadis tersebut. Ya, hadisnya sama berarti, ya. Dan alhamdulillah selesai bab mawaqit kita. Ya, selesai bab waktu-waktu tentang sholat pada tanggal 2 Sya'ban 1437 Hijriah ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya babul adzan, bab tentang adzan. Alhamdulillahilladzi bi'ni'mati tatimmus shalihat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah. Kasih mic ke Mas Didi. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya adalah yang tadi tentang sholat berokaat setelah azan tapi sebelum sholat subuh, Ustaz. Itu kalau dikerjakan di rumah terus sampai sini kita mau takbir masjid itu macam mana, Ustaz? Karena kan mungkin tadi penjelasan itu posisi kita di masjid. Jadi kalau saya kita kerjakan di rumah itu satu itu, Ustaz. Kedua, sesuatu yang umum cuman mungkin buat ulun belum sampai nih hadisnya, tapi ada dalilnya. Kalau kita karena satu hal kita akan sholat sendiri nih saat kita itu perlu iqamat lagi nggak? Itu aja. Iya. Untuk yang pertama yaitu orang sholat qobliyah subuh di rumah, ya. Kemudian sampai di masjid masih ada waktu, lalu dia tahiyatul masjid. Bagaimana ini? Maka jawabannya apa yang kita kuatkan pendapat tadi? Nah, pendapat jumhur. Apa pendapat jumhur? Cuma dua rakaat, tapi hukumnya cuma makruh kalau dia ingin menambah. Maka wallahu alam, ya, apabila antum sholat dua rakaat sebelum subuh di rumah sampai di masjid, lebih baik menunggu. Tidak tahiyatul masjid, lebih baik menunggu. Karena tidak ada sholat setelah azan subuh kecuali dua rakaat yang ringan. Seperti itu, wallahu a'lam. Adapun untuk apa tadi? Salat sendiri, apakah perlu iqamah? Maka jawabannya iya. Ya. Dan itu sangat sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita sholat sunnah fajar setelah sholat subuh, Ustaz? Kalau kita enggak, maksudnya kesiangan apa enggak sempat gitu. Ya. Terima kasih. Ada hadis tentang itu, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Qais ibnu Ali. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat subuh bersama para sahabatnya. Setelah sholat subuh, maka ada seorang yang bernama Qais sholat setelah sholat subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Qais, al-fajru raka'atan. Wahai Qais, tunggu sebentar, ini sholat apa? Karena sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Maka Qais menceritakan bahwa 2 rakaat ini adalah 2 rakaat yang aku ketinggalan sebelum subuh. Lalu Rasulullah SAW diamkan. Itu menunjukkan bahwasanya beliau setuju. Dan persetujuan Rasulullah adalah hadis. Ya, wallahu a'lam. Persetujuan Rasulullah adalah hadis. Nah, yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pendapat yang kedua, Ustaz, yang boleh mengqada salat ba'diyah zuhur setelah asar. Ini kan ada 3 pendapat, Imam Baihaqi, Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyah. Apakah dalilnya itu ini, Ustaz, ya? Yang diperbincangkan itu yang redaksi bolehkah kami mengqada salat apabila kami luput dari keduanya, Ustaz? Itu apakah itu, Ustaz, ya? Yang diperbincangkan itu, Ustaz, dalilnya, sehingga ini yang dikatakan lemah, Ustaz, ya? Iya. Itu yang diperbincangkan. Jadi para ulama memperbincangkan penambahan riwayat itu sahih atau tidak, itu dia. Makanya mereka seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Baihaqi, Syekhul Islam, Imam Albani, mereka mengatakan bahwasanya salat setelah asar sebagai gantiannya itu diperbolehkan karena hal tersebut hadisnya sahih, kata mereka. Adapun yang melemahkan, mereka katakan tidak boleh. Makanya mereka mengambil pendapat ketiga, itu hanya kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami, ya? Nah, Taufik, Ustaz. Nah, ada yang lain? Silakan, Mas, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah sholat tahajud sekitar jam 3 atau setengah 4? Boleh. Tidak ada yang melarang sholat tahajud. Bahkan itu waktu yang paling bagus. Ya. Kalau kita ukur sekarang sholat subuh jam 5, sholat maghrib jam 6:30. Kita hitung 6:30, 7:30, 9:30, 9:10, 10:30, 11:30, 12:30, 1:00, jam 2:30, 3:30, 4:00, 5:30, 10:30, jam 10:30, ya, 10 jam setengah. Maka bagi 3. 7:30, 8:30, 9:30, 10:00. Jam 10 anggaplah. Jam 10. 11, 2, jam 10 ini sepertiga pertama. 11, 12, 1. Sepertiga kedua. Nah, dari mulai 2, 3, 4 sampai 5 itu sepertiga ketiga. Maka boleh. Bahkan sangat dianjurkan untuk sholat pada waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rasulullah Subhanahu wa taala, Rabb kita, turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Man yastaghfiruni fa aghfirulah. Siapa yang memohon ampun kepadaku aku akan ampuni. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku aku akan berikan. Maka itu waktu yang bagus. Wallahu a'lam. Dan sedikit tentang membicarakan tentang turunnya Allah. Pendapat yang kuat, dan juga inilah pendapatnya para sahabat, turun tersebut adalah turun sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Dan yang bukan makna turun adalah rahmatnya, bukan. Tetapi zatnya Allah turun sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Dan kemudian kita jangan berpikir kalau Allah turun berarti arsnya siapa yang mendudukinya. Nah, ini tidak benar pembicaraan seperti ini. Makanya para ulama akidah mengatakan kullu musyabbihin mu'attilin. Setiap orang yang menyamakan sifat Allah pasti ujung-ujungnya nanti dia akan meniadakan sifat Allah. Makanya orang yang tidak mau menyatakan bahwa Allah turun, ya mereka takwil dengan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya yang turun, bukan Allahnya yang turun. Mereka itu sebenarnya sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena kalau Allah turun kata mereka berarti kosong. Itu Anda sedang memikirkan Allah sesuai dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan turunnya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu turun, ya sudah biarin aja. Makna turun apa enggak tahu. Ini namanya ahlut tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan makna dan artinya kepada Allah. Tidak benar. Yang kita yakini ahlu sunnah adalah kita meyakini Allah turun. Bagaimananya? Baru kita tafwid. Terserah Allah turunnya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan. Tapi makna turun kita faham. Allah turun ke langit dunia. Ya. Dan tidak dikatakan keyakinan seperti ini keyakinan orang yang menjasmanikan Allah. Kan enggak. Karena antara Allah dengan makhluk berbeda. Jangan disamakan. Makanya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Akan tetapi meskipun Allah tidak ada yang menyamainya, tetapi Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Tetap dinyatakan Allah maha melihat. Apakah kemudian kita tidak bisa menyatakan sifat melihat Allah? Nah ini dia. Ya, tidak, tetap kita nyatakan Allah maha melihat. Oh berarti Allah sama dengan makhluknya. Maka kita katakan tidak. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Kenapa Anda menyamakan? Karena Anda menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu dia. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan, Mas Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang mengkodo-kodo ini, Ustaz, misalnya seandainya kita qobliyah juhur juga tertinggal, apakah kita bisa mengerjakannya setelah sholat juhur atau ketika selesai ajan sholat asar atau qobliyah asar, apakah kita mengerjakannya di situ, Ustaz? Saya tidak tahu ada dalil yang menunjukkan ke sana. Enggak tahu. Karena qadha-qadha hanya Rasulullah SAW mengqadha misalkan witir di waktu duha, tahajud di waktu duha. Adapun mengqadha salat qobliyah zuhur setelah salat zuhur, atau qabliyah zuhur, setelah azan asar, sebelum iqamah asar, saya tidak tahu ada dalilnya. Lebih baik cari dulu dalilnya, jika ada memang kita diperbolehkan. Kalau tidak ada, maka jangan sampai terlambat qabliyah-qabliyahnya. Apalagi kadang-kadang, karena tadi pertanyaan yang membolehkan untuk qabliyah subuh itu diakhirkan setelah subuh, maka sebagian orang gara-gara selalu terlambat, akhirnya bukan qabliyah subuh lagi, jadi ba'diyah subuh. Ini keliru, ba'diyah subuh. Tidak ada ba'diyah subuh. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Besok ada rapat, Pak. Belum tahu. Belum di sini. Oh, berarti masih bisa kajian. Nah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.